Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ilmu faraid. Kita akan memasuki bab berikutnya dari buku ini, yaitu bab yang ke-13. Bab yang ke-13 yaitu bab tentang munasakhat. Munasakhat sebenarnya dia salah satu kasus atau jenis kasus dari kasus-kasus yang terjadi di dalam warisan. Naam. Dan prinsipnya sama dengan pembahasan yang telah lalu. Dalam cara pembagiannya, di dalam hisabnya, ya. Disendirikan bab ini untuk kita lebih memahami apa maksud dari munasakhat itu. Adapun definisinya, apa itu munasakhat? Munasakhat diambil dari kata an-nasakh, an-nasakhu, yang artinya secara bahasa adalah an-naql, memindahkan. Oleh karena itu orang yang menulis buku dengan mencontoh buku sebelumnya, yang namanya nasakh, saya menasakh kitabnya Syekh, memindahkan isi buku tertentu kepada lembaran-lembaran yang baru. Ini namanya an-nasakh dengan makna naql. An-nasakh juga bermakna izalah. Izalah. Nah, menghilangkan atau menghapus atau membuang. Nah, ini pengertian munasakhat secara bahasa dari nasakh. Adapun istilah dalam ilmu faraid, munasakhat adalah ya meninggalnya seseorang dengan beberapa ahli waris, kemudian sebelum harta waris itu dibagi, salah seorang dari ahli waris dalam kasus yang pertama ada yang meninggal, dan demikian seterusnya. Ya. Jadi seakan-akan kasus yang pertama sudah dinasakh, berubah dengan kasus berikutnya. Fa'amasalan misal saya mati, saya punya anak 10 dan seorang istri. Saya mati meninggalkan satu istri dan 10 anak. Ada laki-laki, ada perempuan. Harta belum dibagi, tiba-tiba salah satu dari anak saya meninggal. Ya, otomatis ada perubahan kasus. Nah. Dan munasakhat ini ya sebabnya adalah karena tidak dibagikannya waris ya dengan segera sehingga muncul kasus berikutnya. Ini di antara sebabnya. Di antara sebabnya adalah karena penundaan pembagian waris, kemudian ada kasus kematian berikutnya, ila akhirih. Dan kasus yang seperti ini ya, banyak terjadi di tengah masyarakat. Iya, yaitu ditundanya pembagian harta waris. Penundaan ini berlanjut hingga harta atau berlanjut hingga meninggal lagi salah satu dari ahli waris. Naam. Ini sering terjadi. Nah. Natijahnya kesulitan di dalam membagi. natijahnya itu. Atau perselisihan, ya, ada kesulitan di dalam pembagian, ada persengketaan, ya. Naam. Wallahu a'lam. Ini pengertian munasakhat, ya, secara bahasa dan secara istilah. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami maksudnya. Adapun cara penyelesaiannya, ya, cara menyelesaikan kasus munasakhat, ya, intinya adalah diurut, kita urutkan. Kita ingat-ingat kasus yang pertama apa dulu. Oh, ini dulu kasus yang pertama ini. Harta belum dibagi, muncul kasus kedua. Harta belum dibagi, muncul kasus ketiga. Harga belum dibagi, muncul kasus keempat. Ada kematian pertama, kematian kedua, kematian ketiga, kematian keempat. Naam. Diselesaikan satu persatu, urut dari kasus tersebut. Kasus pertama diselesaikan, ya, dengan asumsi semua masih hidup. Nanti kasus yang kedua diselesaikan, kasus yang ketiga. Naam. Sehingga dengan demikian harta warisan itu betul-betul akan sampai kepada yang berhak. Karena kalau tidak diurut, tidak diurutkan penyelesaiannya, nanti akan banyak pihak yang dirugikan. Akan banyak pihak yang dirugikan. Naam. Tidak jelas ini harta siapa. Naam. Wallahu a'lam. Kita baca, ya, halaman 108. Kasus kematian yang seperti ini dalam pembagian waris harus dihitung sejak kematian pertama, yakni diurutkan, diselesaikan dulu. Kemudian kasus yang kedua, kemudian kasus yang ketiga, dan seterusnya sesuai dengan seberapa banyak kasus kematian itu. Naam. Dan merupakan kezoliman seandainya pembagian waris hanya melihat kasus kematian yang terakhir. Ya, karena bisa jadi ada hak-hak yang tidak terpenuhi, termasuk harta anak yatim, barangkali belum terbagi pada kasus-kasus sebelumnya. Allahul musta'an. Ini kalau kita tidak menyelesaikan kasus-kasus tadi, urut sejak kasus yang pertama. Naam. Bisa difahami, ikhwan, ya? Ini konsepnya demikian. Bismillah. Kita lihat satu buah contoh. Dengan contoh itu insyaallah akan semakin jelas. Ya. Nah. Atau saya sebutkan contoh yang sederhana dulu. Ada seorang meninggal dengan 5 anak, ya, laki-laki. 5 orang anak laki-laki. Harta yang dia miliki 5 juta rupiah. Jadi seorang mati meninggalkan 5 anak. Semuanya laki-laki. Ya. Faham, ikhwan, ya? Nah, kalau kasus seperti ini berarti harta dibagi menjadi berapa? 5, kan? Rata. Masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Selesai. Nah, belum dibagi, ya, belum dibagi, si anak pertama meninggal. Nah, anak pertama meninggal. Ya. Taib. Kalau kasus yang pertama, seorang mati meninggalkan 5 anak. Ya. Kalau kasus yang kedua, seorang mati meninggalkan apa, ya, kawan? Meninggalkan 4 saudara, apa? Kandung. Iya, kan? Beda statusnya. Meninggalkan 4 saudara kandung. Ya, kalau kasusnya hanya kayak gini, ya nanti ketemunya jatahnya sama lagi. Ya. Ya. Tapi permasalahannya jika ini dia mati dan punya anak, punya istri. Naam. Misalnya belum dibagi, yang 5 juta masih utuh, ini sudah mati, ya. Tiba-tiba ini mati lagi. Anak yang kedua mati, meninggalkan tiga orang saudara kandung. Ya kalau hanya tiga saudara kandung saja. Kalau ternyata dia juga punya anak, punya istri, harta belum terbagi. Berarti kan itu ada harta anak yatim, ya atau tidak? Belum dibagi ini yang 5 juta. Mati lagi anak yang ketiga. Sama. Berarti anak yang ketiga ini kasus dia mati meninggalkan dua orang saudara kandung. Ya kalau hanya dua orang saudara kandung. Lah kalau dia punya istri, punya anak. Yang terakhir meninggal dunia juga anak yang keempat dari kasus pertama meninggalkan satu saudara kandung. Kalau ini tidak kita hitung, ya, kasus yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ya, hanya ada satu kasus saja, ya, ini sekarang berarti harta sang ayah yang meninggal di kasus yang dulu itu pertama, menyisakan 5 juta atau meninggalkan 5 juta, kalau dilihat akhirnya saja bagaimana ikhwan? Seorang mati meninggalkan anak berapa? Satu. Kan demikian ya. Wong yang empat sudah mati. Ya. Tidak bisa sang anak ini, anak yang kelima, bertanya kepada seorang mufti, wahai syekh, ayah saya meninggal, ahli waris dari anaknya hanya saya saja. Tidak bisa pertanyaannya seperti itu, ikhwan. Kalau pertanyaannya seperti itu, 5 juta nanti menjadi hak siapa? Satu orang. Naam. Padahal sesungguhnya kasus ketika kematian sang ayah ini yang pertama, anaknya masih genap. Berapa? Masih 5 utuh. Seharusnya masing-masing dibagi. Kamu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ketika dia mati, ya 1 juta itu nanti dibagi kepada ahli warisnya. Kalau dia punya anak istri, otomatis kembalinya kepada anak dan istri. Ini saudara-saudaranya tidak dapat mungkin kalau ada anak laki-laki. Kasus yang kedua juga demikian, yang ketiga, keempat. Nah, mafhum ikhwan ya. Jadi ketika ada harta yang belum dibagi, kemudian ada kasus kematian berikutnya, kasus yang kedua, ketiga, keempat, ini kalau tidak segera dibagi atau kalau tidak diurutkan pembagiannya, akan didapatkan harta waris itu tidak sampai kepada yang berhak. Banyak yang dizalimi. Ya, apalagi kalau ada anak-anak yatim dan yang semisalnya, terjatuh kepada dosa besar. Naam, aklu malal yatim, ya, memakan harta anak yatim. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan munasahat. Ya. Taib, sekarang kita lihat kasus, ya, kasus, contoh kasus. Atau sebelumnya, ikhwan. Dari sini menjadikan antum dan kita ini semakin berhati-hati di dalam menerima pertanyaan. Ada orang tanya, kalau ada orang tanya seperti tadi, bapak saya meninggal, ahli warisnya cuma saya satu-satunya anak. Kadang kita butuh tafsil. Ya. Kapan bapak meninggal namanya? Oh, sudah 20 tahun yang lalu. Nah, antum berapa bersaudara? 5 bersaudara lo, kok kamu sekarang tinggal satu? Lah ya itu ceritanya gini, Tatnam. Nah, mulai dia cerita. Dulu memang 20 tahun itu yang lalu ayah meninggal. Ahli warisnya ada 5 namanya. Nah, ketahuan sekarang. Ya. Sehingga seorang mufti ketika ditanya, ya, ketika ada hal-hal yang perlu di apa? Ditafsil, dicari rinciannya, istifsar, ya harus dicari. Nah, jangan dibiarkan begitu saja mengalir pertanyaan. Antum melihat surahnya, surah satu surah, padahal sesungguhnya itu ya masalah yang panjang, masalah yang panjang. Nanti antum sudah berfatwa, ya, tinggal bingung karena cucu-cucunya atau keponakan-keponakan ini mulai menuntut. Nah, antum tanggung jawab. Ya. Karena antum memberikan fatwa tidak berhati-hati. Naam, jadi ini diantara faedah pembahasan munasahat adalah bagi antum ketika ditanya, ya, ketika kita ditanya tentang suatu masalah, fahami betul masalah itu, ya, apakah memang di situ betul-betul murni satu kasus atau sesungguhnya di sana ada kasus munasahat. Karena memang di tengah masyarakat kita ini seringkali itu kita dapatkan. Sebabnya karena tidak segeranya dibagi warisan dengan berbagai macam alasan. Ada alasan tidak enak lah, bapak baru meninggal masa sudah ribut ngurusi waris. Nantilah tahun depan kita mulai mikir. Nah, sekarang jangan pikir dulu namanya. Ya kalau sampai tahun depan masih hidup semua. Kalau sudah pada mati, saat akan lebih sulit untuk dibagi. Ya, kita lihat sebuah kasus ikhwatil kiram. Ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri. Kemudian ibu, kemudian dua anak perempuan dan seorang saudara kandung. Sebelum pembagian waris, meninggallah salah satu dari anak perempuan dalam kasus pertama. Nah, jadi warisan belum dibagi, salah satu anak perempuan mayit mati. Nah, di sini berarti ada berapa kasus, ikhwan? Ada dua kasus. Ini masih ringan dua kasus. Nah, taib. Maka antum coba lihat ya tabel yang ada pada halaman 109 bagaimana kita menyelesaikan ya bagaimana kita menyelesaikan kasus ini. Nah, kita selesaikan dulu kasus yang pertama, ikhwan. Ya, kasus yang pertama. Ya. Dengan langkah-langkah hisab kasus munasahah. Untuk menghitung pembagian waris dalam kasus munasahat, dalam satu perhitungan harus menempuh beberapa langkah. Langkah yang pertama, pastikan semua kasus-kasus kematian. Jadi fahami betul ada berapa kasus kematian. Kemudian setelah itu urutkan kematian itu. Diurutkan siapa yang mati lebih dulu, siapa yang mati belakangan. Karena ini salah satu hal yang harus kita ketahui sehingga dipastikan siapa muwaris dan siapa waris. Siapa muwaris yang hartanya diwariskan dan siapa waris ahli waris. Dan di dalam kasus di atas alhamdulillah hanya ada dua kasus sehingga insyaallah ringan perhitungannya. Dalam kasus di atas hanya ada dua kasus kematian. Kematian yang pertama yaitu kematian seorang laki-laki yang statusnya sebagai ya, ayah dari kasus yang kedua. Nah, seorang suami atau seorang laki-laki meninggalkan istri, ibu, dua anak perempuan dan saudara kandung. Itu kasus yang pertama. Ya. Nah, ini kita selesaikan dulu, ikhwan. Coba antum lihat. Istri dia berhak mendapatkan berapa? 1/8. Karena mayit memiliki anak. Memiliki farak. Ibu mendapatkan berapa, ikhwan? 1/6. Karena ada farak. Dua anak perempuan, karena dia dua orang, tidak ada muasib, maka dua anak perempuan berserikat dalam berapa? Thulutsain, 2/3. Saudara kandung dia asobah, jika ada sisa, dia akan mengambil sisa. Naam, aslul masalah untuk kasus ini adalah 24. Karena di situ ada 8, ada 6, ada 3, ya. Naam, aslul masalahnya 24. Salah satu dari 7 usul masail. 2, 3, 4, ya, 6, kemudian 8, ya, 12, 24. Ya, jadi 24 ini ya sebagai aslul masalah. Kita bagikan untuk mereka sihamnya. Istri 1/8. 1/8 dari 24 adalah 3 bagian. Ibu 1/6. 1/6 dari 24 adalah 4 bagian. Ya. Anak perempuan mendapatkan 16 bagian. Dua anak perempuan 16 bagian. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. 16 langsung kita bagi 2 rata. Masing-masing 8. Anak perempuan yang pertama 8, anak perempuan yang kedua 8. Kita jumlahkan semuanya untuk mengetahui masalah ini ada sisa atau tidak. 8 tambah 8 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 3 23. Masih sisa 1. Ya, maka saudara kandung mendapatkan sisa karena dia sebagai asobah, kita berikan satu bagian. Sampai di sini bisa difahami ikhwan ya. Nah, jadi itu langkah yang kedua. Kita selesaikan perhitungan kasus kematian yang pertama dengan tuntas sesuai kaidah hisab. Dengan tuntas itu maksudnya apabila perlu ditashih ya, silakan ditashih. Seandainya masalahnya adalah aul, selesaikan masalah aul. Seandainya masalahnya rod, sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari, selesaikan kasus rod itu. Kalau itu masalah umariyatain, kita juga selesaikan kasus apa? Umariyatain. Mafhum ikhwan ya? Sampai tuntas. Dan alhamdulillah ini masalah sederhana, tidak perlu tashih ya. Tidak perlu rod, enggak ada aul, enggak ada. Dan enggak mungkin masalah ini masalah rod karena di situ ada asobah. Nah, selesai kasus yang pertama. Sekarang kita berpindah pada kasus yang kedua. Taib, dari lima ahli waris kasus yang pertama, yaitu istri, ibu, anak perempuan satu, anak perempuan dua, saudara kandung, tiba-tiba sebelum dibagi warisan ya, meninggal salah satu dari anak apa? Perempuan. Itu yang dikasih tanda silang, itu mati. Dia meninggal ya, salah satu dari mereka meninggal. Paham ya kawan ya? Ya, diberi arsiran itu ya. Jadi dia dapat siham sebanyak 8. Nah, 8 inilah yang akan dibagi. 8 itulah yang akan dibagi untuk ahli waris kasus yang kedua. Nah, sekarang kita lihat yang meninggal adalah anak perempuan. Anak perempuan meninggal dengan ahli waris sama dengan kasus yang pertama. Tetapi otomatis status hubungan nasabnya berbeda. Antum melihat ya, kawan. Yang meninggal anak perempuan ya, maka ibu pada kasus yang pertama berubah menjadi apa? Nenek. Iya kan? Naam. Itu ibunya bapak itu. Ibunya bapaknya anak perempuan ini. Berarti statusnya menjadi nenek. Kemudian istri mayit pada kasus yang pertama, pada kasus yang kedua sebagai apa? Ibu. Walaupun mungkin jadi bukan ibu, kalau itu istri sambung ya mungkin, tapi dalam kasus ini itu adalah ibunya memang ya. Itu adalah apa? Ibunya. Maka statusnya apa? Ibu dari mayit ini, mayitah. Anak perempuan pada kasus yang pertama, pada kasus yang kedua menjadi apa? Saudari kandung. Saudara kandung mayit pada kasus yang pertama, pada kasus yang kedua berubah menjadi apa? Paman. Mafhum ikhwan? Ya, sampai sini dulu perubahan status ini antum fahami. Ada yang enggak paham? Paham, Mas? Nah, siapa yang belum paham? Nah, kalau ayah saya yang meninggal, maka kalau ayah saya meninggal berarti ibu saya statusnya adalah apa? Istri, dan saya adalah apa? Anak, kan gitu. Berarti ayah saya meninggal dengan ahli waris istri dan seorang anak. Kalau saya yang mati, maka istrinya ini, yang istri ayah saya, bahasanya dengan saya apa? Ibu. Kan seperti itu, ikhwan. Orangnya ya sama, cuma statusnya berbeda. Naam. Taib. Ini langkah yang ketiga. Ini langkah yang ketiga, melihat apa namanya status-status yang berubah. Nah, jadi perhatikan kasus kedua. Orang-orang dalam kasus kedua adalah yang ada pada kasus pertama. Hanya saja ada perubahan status nasab. Yang meninggal dalam kasus kedua adalah anak perempuan pada kasus pertama. Maka yang dalam kasus pertama adalah anak perempuan, dalam kasus kedua menjadi saudari kandung, dan demikian seterusnya. Ibu pada kasus yang pertama menjadi nenek pada kasus yang kedua. Istri pada kasus yang pertama menjadi ibu pada kasus yang apa? Yang kedua. Perubahan nasab ini perlu untuk di apa namanya perhatikan. Mafhum ikhwan ya? Ya. Nah, kalau sudah dipastikan seperti ini soal sederhana. Tapi kalau antum berhadapan dengan waqi', harus antum teliti betul. Ya. Bisa jadi anak perempuannya sudah nikah. Kalau sudah nikah berarti nanti ada muncul ahli waris baru di situ, yaitu apa? Suami. Faham ya, ikhwan? Ya, muncul status baru suami. Orang lain yang statusnya adalah suami bagi anak perempuan. Ya. Tapi ini alhamdulillah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang dibuat sengaja tidak ada, ikhwan. Nah, kalau sudah wakil, antum harus betul-betul lihat. Kemudian setelah itu kita selesaikan kasus yang kedua. Nah, antum jangan pikirkan kasus yang pertama. Kasus pertama sudah dianggap selesai dulu. Kita masuk kasus yang kedua. Seorang mati meninggalkan ibu, kemudian nenek, kemudian ada saudari kandung, kemudian paman. Taib, ibu berapa haknya? Sepertiga. Ya, kenapa? Karena tidak ada farq dan tidak ada jam'un minal ikhwah, sehingga dia mendapatkan sepertiga. Nenek mahjubah, terhalangi karena ada ibu. Nenek tidak dapat kalau ada ibu. Saudari kandung, karena dia sendiri tidak ada muasib, dia mendapatkan setengah. Ya, untuk paman dia asobah. Ya. Ada sepertiga, ada seperdua, maka aslul masalah untuk kasus yang kedua ini adalah berapa? 6. Aslul masalahnya adalah 6. Ibu mendapatkan sepertiga, yaitu 2. Saudari kandung mendapatkan setengahnya, yaitu 3. Paman mendapatkan sisa, yaitu 1. Adapun nenek, dia tidak dapat untuk kasus yang kedua. Nah, coba antum lihat, ikhwan. Jadi ada ahli waris pada kasus yang pertama, dia dapat pada kasus yang pertama, di kasus yang kedua dia juga ikut dapat, ya kan? Ya, contohnya istri pada kasus yang pertama dapat. Di kasus yang kedua statusnya ibu juga dapat juga. Nah, untuk yang pertama ibu, dia dapat pada kasus yang pertama, begitu statusnya jadi nenek dia tidak apa? Dapat. Sampai di sini insyaallah antum faham ya. Jadi langkah yang keempat sudah kita selesaikan, yaitu menyelesaikan kasus yang kedua sesuai dengan kaidah-kaidah hisab. Sesuai dengan kaidah-kaidah hisab. Nah. Nah, sekarang tinggal langkah yang terakhir, yaitu menggabungkan kasus yang pertama dan kasus yang kedua untuk mendapatkan asl jami'ah. Al-asl jami'ah, asl yang mengumpulkan semua kasus. Nah, taib, konsepnya harus antum pahami, ya, ya. Kasus yang pertama, anak perempuan berapa bagiannya, ikhwan? Antum perhatikan, yang meninggal itu jatahnya berapa? 8 ya, sihamnya 8. Nah, 8 itu hakikatnya adalah yang dibagikan pada kasus yang keberapa? Yang kedua. Ya, itulah yang dibagi. Seandainya betul-betul sudah dibagi harta 24 juta ya. Taib, 24 juta. Istri kamu dapat 3 juta, ibu kamu dapat 4 juta. Anak perempuan masing-masingnya 8, saudara kandung 1 juta. Semua sudah dapat bagian. Nah, ketika anak perempuan dapat 8 juta, tiba-tiba dia mati. Yang dibagi yang berapa ya? Yang 24 atau yang 8? Yang 8 kan? Yang 8 itu yang dibagi. Nah, 8 itulah sesungguhnya angka 6 pada aslul masalah yang kedua. Itu hartanya yang dibagi. Jadi 8 hakikatnya adalah 6 itu. Atau 6 adalah hakikatnya 8. Sehingga 6 dan 8 itu mewakili harta waris yang sama. Nah, atas dasar itu maka kita berusaha untuk menyamakan 8 dan 6. Bagaimana caranya? Caranya 8 dikalikan 3, 6 dikalikan 4, ketemu sama. Antum lihat angka di atas, koefisien di atas atau juz'u saham di atas, ada angka kali 3, di sana ada angka kali berapa? Kali 4. Nah, toib. Mungkin kita akan bahas lagi pada kesempatan yang akan datang mimbabi taudih. Namun intinya adalah kalau 8 dibagi atau 8 itu dikalikan 3 ketemunya 24. Kalau 6 dikalikan 4 juga ketemunya 24. Nah, klop sama. Karena memang hakikatnya apa? Sama. Taib. Nah, kalau sudah kita dapatkan juz'u saham ya, 3 dan 4 itu di atas, Tinggal kita gabungkan sekarang. Aslul jami'ah, aslul jami'ah adalah 24 kali 3. 24 kali 3 adalah 72. Nah, sekarang istri dalam kasus yang pertama yang kemudian berubah menjadi ibu pada kasus yang kedua, dia dapat berapa dari keseluruhan harta? Untuk kasus yang pertama dia mendapatkan 3 kali 3, yaitu 9 bagian. Pada kasus yang kedua dia mendapatkan 2 kali 4, yaitu 8. Tinggal digabungkan, 9 ditambah 8 ketemunya berapa? 17. Ya. Sehingga dia nanti dapat 17. Dari kasus yang pertama dia mendapatkan 9, pada kasus yang kedua mendapatkan 8. Mafhum ikhwan? Ya. Ibu hanya dapat kasus yang pertama saja. Kasus yang kedua ketika menjadi nenek dia tidak dapat. Maka dia hanya mendapatkan 4 kali 3 yaitu 12. Anak perempuan yang paling banyak dapat. Dalam kasus yang pertama dia mendapatkan 8 kali 3 yaitu 24. Dalam kasus yang kedua dia mendapatkan 3 kali 4 yaitu 12. 12 tambah 24 ketemunya 36. Yang terakhir, saudara kandung pada kasus yang pertama dia mendapatkan 1 kali 3 yaitu 3 bagian. Pada kasus yang kedua ketika menjadi paman dia mendapatkan 1 kali 4. Sehingga 3 ditambah 4 ketemunya 7 bagian. Nah, jadi itulah pembagiannya ya. Kita dapatkan aslul jamiah yaitu 72 untuk masing-masingnya ya. Mendapatkan jumlah atau siham yang sudah disebutkan. Nah. Taib. Itu kalau ahli warisnya diganti nama orang itu tidak ada perubahan nama. Misalnya dalam kasus yang pertama sang istri namanya Fatimah. Di kasus yang kedua dia juga namanya Fatimah tetap saja namanya. Paham ya? Di kasus yang pertama ibu itu namanya Hafsah. Di kasus yang kedua ketika dia statusnya nenek juga namanya siapa? Hafsah. Jadi nanti Fatimah dapat 17 total, Hafsah dapat berapa? 12. Anak perempuan yang kedua yang masih hidup. Di kasus yang pertama dia sebagai anak perempuan misalnya namanya Salma misalnya. Nah, kasus yang kedua ketika saudari kandung juga namanya Salma. Salma dapat berapa? 36. Yang terakhir saudara kandung taruhlah namanya Amr ya, di kasus yang kedua sebagai paman juga namanya Amr, tidak ada perubahan. Si Amr mendapatkan berapa? Dapat 7 bagian. Ya. Di kasus yang pertama dia mendapatkan 3 bagian, di kasus yang kedua dia mendapatkan 4 apa? Bagian. Taib, ini nadhrah syariah ya, pandangan cepat ya. Penyelesaian kasus apa namanya? Munasahat. Antum bisa mutolaah lagi, antum baca lagi ya. Kasus yang ada itu ya. Adapun untuk kasus berikutnya ya, kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Sebagiannya ada khata, ada kesalahan kurang fokus di dalam mengerjakan sehingga terluputkan. Ala kulli hal, contoh ini insyaallah bisa difahami. Antum coba baca ulang-ulang, antum coba hitung. Naam. Taib. Ini yang disebut dengan kasus munasahat. Kasus munasahat. Wabillahi taufiq. Bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.